membawaku terbang ke awan. Hai aku, milikimu, bersamamu di setiap nafas. Cinta bawa pesona. Cantik, cantik. Sayumu pancarkan sinar cinta putih suci dari lubuk hati. Ingin aku meraih cintamu, makhluk cantikku. Cantik, kamu cantik. Hanya kamu, kamu, kamu yang buatku tertarik. Manja, kamu manja. Kau mampu buat aku terpesona. Cantik, kamu cantik. Hanya kamu, kamu, kamu yang buatku tertarik. Manja, kamu manja. Kau mampu buat aku terpesona. Cantik, cantik. Dan beri